بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita telah sampai pada kesimpulan atau faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran bab yang pertama, bab tentang 6 haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah, haknya Allah kepada hamba dan sebaliknya haknya hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pada masalah atau kesimpulan yang ke-18, al-khawfu minal ittikali ala sa'ati rahmatillah, kekhawatiran berpangku tangan karena keluasan rahmatnya Allah. Telah dijelaskan maknanya, tinggallah ada perkara yang perlu kita ketahui bersama, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di akhir dari kesimpulan ke-18 itu, beliau katakan, maka tidak boleh untuk menyampaikan sesuatu yang buruk kepada saudaranya kaum muslimin. 6. La yambagi an yudkhilas su' alal muslim. Atas dasar itu maka tidaklah diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk menyampaikan sesuatu kabar yang buruk, kabar yang tidak mengenakkan kepada orang muslim. Walihada yurwa anin nabi sallallahu alaihi wasallam, maka oleh karena itu diriwayatkan dari nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuhadditsuni ahadun an ahadin bishay'in fa inni ahabbu an ukhrija lakum wa ana salimus sadri. Hadisnya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu ajma'in. Kata Nabi, la yuhadditsuni ahadun an ahadin bisyai. Janganlah seseorang menceritakan tentang keadaan orang lain kepadaku. Fa inni ahabbu, karena sesungguhnya aku, kata beliau, suka an akhraja ilaikum wa ana salimus sadri, aku keluar menemui kalian, aku suka menemui kalian dalam kondisi dadaku itu salimus sadr, dalam keadaan bersih, tidak punya prasangka apapun yang jelek kepada saudaraku. Maka oleh karena itu jangan kau ceritakan tentang saudaraku, enam, tentang seseorang lain kepadaku, yang mana beritanya atau ceritanya itu tentang asu, tentang berita buruk, berita yang tidak mengenakkan. Enam. Walaupun hadis ini padanya kedhaifan, kelemahan, kata Syekh Ibn Utsaimin, lakin maknahu sahih. Akan tetapi dari sisi makna adalah benar, adalah sahih. Enam. Makna yang kita bisa petik dari apa yang teriwayatkan, yang disebutkan oleh riwayat tadi, enam. Idza dzukira indaka rajulun bisu fa sayakunu fi qalbika alaihi syai'un walau ahsana muamalatika. Bahwa kata beliau, jika disebutkan kepadamu tentang keburukan seseorang, maka setidaknya engkau akan punya perasaan yang tidak enak kepada dia, kepada orang yang saudaramu yang diceritakan tadi. Ada si A, kemudian cerita si, kepada si B tentang si C. 6. Si B yang dapat cerita dari si A tentang berita buruk tadi, setelah mendapatkan cerita tadi, maka akan berpengaruh. Cepat ataupun lambat, sedikit atau banyak, dirasakan atau tidak, B tadinya tidak punya perasaan apa-apa kepada si C, karena sebab ceritanya A tentang negatifnya atau kekurangannya si C, maka si B mulai muncul perasaan yang berbeda. 6. Karena sebab, gara-gara si A tadi kasak kusuk atau memberitakan berita jelek, berita buruk. 6. Walau ahsan mu'amalatika, meskipun dia telah bermu'amalah yang baik kepadamu, yang selama ini hubungan C dengan si B sudah baik, tapi karena informasi yang sepihak, sehingga B mulai ada ganjelan. Ya, ada sedikit perasaan mulai pasang dada atau pasang diri, nah, kepada si C. Nah, maka hati-hati tatkala memberikan informasi, berita. Nah, apa maksud dia memberikan informasi tadi? Apa maksud A memberikan informasi B kepada si B tentang si C? Apakah dengan maksud nasihat semata dari dalam hatinya? 6. Ketulusan agar jangan sampai si B tertular dengan syubhat misalkan yang dilancarkan oleh si C. Maka si A ngasih tahu si B sebagai bentuk rahmah, kasihan, kalau tidak dikasih tahu. 6. Maka hendaklah dengan maksud yang tulus. 6. Bukan ada kepentingan-kepentingan lain, sehingga akhirnya menjadi sebab kerenggangan hubungan saudaranya yang satu kepada saudaranya yang lain. Kerenggangan antara si B dan si C, yang si C tidak tahu asal-usulnya kok tiba-tiba kemudian si B bersikap agak lain kepadanya. 6. Maka kalau maksudnya baik, artinya maksud nasihat, kalau si B terus berinteraksi, berhubungan tanpa ada jaga diri kepada tingkah dari si C yang berbahaya tadi, maka khawatirnya si B akan larut, akan terbawa dengan pengaruhnya C. 6. Tapi kalau semata dia Si A bermaksud agar supaya hubungan B dengan si C semakin menjauh atau muncul perasaan-perasaan yang negatif atau sangkaan-sangkaan yang buruk, maka itu jangan sampai terjadi pada sesama saudaranya kaum muslimin. Kemudian kata beliau, lakin idza kunta ta'amilahu wa anta la ta'lam an sayyi'atihi wa la mahdhur fi an tata'amal ma'ahu kana hadha tayyiba. Tapi kata beliau, jika engkau bergaul dengannya sementara engkau tidak pernah mendengar masalah jelek tentang dia, tentu kata beliau tidak ada ganjalan ketika engkau bergaul dengannya. Biasa, sudah, relax. Nah, maka kata beliau, hal ini akan lebih baik karena boleh jadi dia akan menerima nasihat lebih banyak darimu. Nah, yang mana biasanya jiwa itu lebih dahulu menghindar sebelum badan. 6. Wan nufus yanfir ba'duha an ba'd qabla al ajsam. Biasanya jiwa itu lebih dulu menghindar sebelum badannya. Dan muncul rasa tidak enak. 6. Sebelum badannya lebih menjauh lagi, jiwanya sudah berpisah. Sehingga untuk dikembalikan, disatukan lagi suatu hal yang sulit atau proses yang lama. Sudah kadung, apa tercoreng, tergores, dan sebagainya. Nah, ini merupakan masalah yang rentan kata beliau, yang hanya dapat ditangkap oleh orang-orang yang berakal. Maka perlu dijaga ukhuwah sesama orang-orang yang beriman. 6. Sebagaimana juga telah kita lalui bab 27 dari kitab Riyadhus Shalihin, bagaimana mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Dilanjutkan pula bab ke-28 tentang masalah hendaknya menutup aurat atau aib kaum muslimin dan tidak menyebarkannya dalam kondisi yang tidak mendesak sebagaimana telah kita ketahui. 6. Itulah masalah ke-19. Sampai ke sana yang dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Kita melangkah pada masalah berikutnya, at-tasi'atu asyrah. Kesimpulan atau manfaat berikutnya yang bisa kita ambil dari pelajaran di atas. Pelajaran bab yang pertama ini adalah qaulul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Adanya perkataan atau jawaban yang ditanya tentang sesuatu apa yang dia tidak ketahui dengan ucapan atau jawaban Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul-Nya lah yang lebih tahu. Sebelum diterangkan, siapa yang bisa menjawab terambil dari mana kesimpulan ini? Ya, Abu Hasan. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan satu pertanyaan, apa haknya Allah kepada hamba dan apa haknya hamba atas Allah subhanahu wa taala, maka apa jawaban Mu'adz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Masih ingatkah hadis tersebut? Nah, memori kita hangatkan lagi. Nah, supaya tahu faedah ke-19 ini terambil dari mana? Karena setiap poin, setiap kesimpulan tadi terambil dari pembahasan yang telah berlalu. Maka qaulul mas'ul atau jawaban yang ditanya, maksudnya Mu'ad, dalam konteks hadis tadi dengan jawaban Allahu wa rasulu a'lam dzalika liqrarin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian tadi adalah didasarkan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan kepada sahabat Mu'ad lamma qalaha, ketika Mu'ad tadi mengucapkannya. 6. Walam yungkir an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Mu'ad, dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari apa yang dijawab oleh Mu'ad. 6. Melihat dari jawaban tadi, kalau kita perhatikan dengan seksama, Mu'ad menjawabnya dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Perhatikan pada kata waw yang menyambung antara lafaz Allah dan lafaz rasul, yang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, adalah maknanya dan Allah dan rasulnya. Bolehkah kita mengatakan seperti itu? Sementara di sisi lain, rasul pernah mengingkari terhadap orang yang menyatakan Masya Allahu wa syi'ta. Masya Allahu wa syi'ta. Apa yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki olehmu. 6. Berarti ucapan tadi bentuk mensejajarkan Allah dengan hambanya. Ditandai dengan huruf waw yang berarti dan, yang dikenal dalam bahasa kita juga bahwa kata dan adalah huruf sambung yang menunjukkan bahwa kata atau kalimat yang datang sebelum dan sesudah dan kedudukannya sama. Maka bagaimana dengan ucapan Masya Allah wa syi'ta? Dengan kehendak Allah dan dengan kehendakmu. Faqala, maka ditegur, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aj'altani lillahi niddan, apakah engkau jadikan aku, kata Nabi, terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai sekutu. Orang tadi mensejajarkan rasul dengan perkataan Masya Allah wa syi'ta, demi kehendak Allah dan demi kehendakmu hai Muhammad. Maka Nabi tidak rela, maka Nabi segera menegur bentuk kemungkaran, tidak membiarkan berlarut-larut. Segera beliau luruskan, aj'altani lillahi niddan, apakah dengan itu maka dengan itu engkau jadikan aku sejajar dengan Allah? Bal masyaallahu wahdah, maka diajarkan oleh Nabi cara pengucapan yang benar, maka ucapkan masyaallahu wahdah, demi kehendak Allah semata. Demikian seharusnya, demi kehendak Allah semata. Atau boleh menyertakan makhluk, tapi diganti dengan thumma. Wow tadi diganti dengan thumma. Masya Allah, thumma syi'ta. Demi kehendak Allah, kemudian kehendakmu. 6. Tapi yang afdal adalah Masya Allah wahdah. Artinya mengembalikan sepenuhnya kehendak Allah, bagi Allah subhanahu wa ta'ala saja. 6. Semisal dengan bahasa Indonesia, demi pertolongan Allah semata. Tapi ketika dia sertakan makhluk, dibolehkannya dengan kata thumma. Thumma itu maknanya kemudian. Demi pertolongan Allah, kemudian dengan sebab pertolonganmu, sehingga orang tadi selamat, tidak jadi ketabrak, karena ada saudaranya tadi menarik, yang semestinya terkena, kemudian terhindar, dengan sebab pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia ingin sertakan makhluk tadi, maka dengan kata thumma. Nah, maka berbeda antara kata thumma yang artinya kemudian dengan waw yang berarti dan. Pada hakikatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang menolong, akan tetapi melalui perantara makhluknya yang digerakkan untuk menarik, untuk menyeretnya, untuk menolongnya. Maka tentu semua tadi pertolongan dari Allah Jalla wa'ala semata. Sehingga kita kembalikan kenikmatan tadi kepada yang memberinya, yakni Allah Jalla wa'ala. Nah, bagaimana dengan ucapan tersebut terkait dengan jawaban Allahu wa Rasulu a'lam? Apakah berarti mensejajarkan Rasul dengan Allah? Maka jawabannya tidak demikian. Artinya boleh seseorang menjawab dengan jawaban tadi Allahu wa Rasulu a'lam ketika ditanya tentang suatu perkara dalam syariat ini yang dia tidak ketahui. Sebagai contoh, kata Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan, hal yahrum saumul idain, salah satu dari sekian masalah, apakah diharamkan puasa di waktu dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha? Maka kalau kita tidak tahu jawabannya, tidak tahu dalilnya, maka boleh kita jawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, maksudnya Allah yang memiliki ilmunya tentang syariat tadi, yang menetapkan boleh dan tidaknya. Dan disertakan Rasul karena Rasul yang diamanahi untuk menjelaskan setiap hukum-hukum Allah. Sehingga menyertakan nama Rasul tadi terkait dengan bahwa Rasul menguasai ilmu-ilmu syariah yang tidak dimiliki oleh orang yang berkata seperti itu. Rasul yang ditunjuk oleh Allah untuk menguasai seluruh ilmu syariah yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi lain, Asy-Syaikh memberikan penjelasan suatu contoh lain. Apabila ditanya tentang ilmu alam yang didasarkan dengan takdir Allah, maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki ilmu tersebut. Sebagai contoh, mungkinkah akan turun hujan besok pagi? Ketika kita ditanya apakah besok pagi akan turun hujan, maka tidak boleh kita jawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka bagaimana semestinya? Allahu a'lam, wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Adapun Rasul tidak tahu apakah besok akan turun hujan, pekan depan akan turun hujan, karena ilmu tentang alam tadi hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Maka di situ harus kita bedakan dari sisi jawaban ketika ditanya tentang sesuatu yang akan terjadi pada alam ini, maka tidak dibenarkan menyertakan nama Rasul, apalagi nama makhluk yang lainnya. Maka cukup kita jawab, wallahu a'lam. Adapun terkait dengan pertanyaan yang bersifat tentang syariah, bagaimana hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, maka jawab ketika tidak tahu, seperti jawaban Mu'ad dan sahabat-sahabat yang lain, kita dapati dengan ketawaduannya menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Fahimtum? InsyaAllah bisa membedakannya. Kita lanjutkan masalah ke-20. Mudah-mudahan bisa selesai sampai yang terakhir, yakni ke-23. Yang ke-20, al-ishrun, jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'din. Bolehnya mengkhususkan ilmu kepada sebagian orang tanpa sebagian yang lainnya. Ada yang sifatnya khusus. 6. Kesimpulan atau manfaat ini terambil ketika Nabi SAW mengkhususkan ilmu kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu saja tanpa sahabat yang lainnya. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, duna Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali, bahkan tanpa sahabat-sahabat yang lebih mulia darinya, bahkan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, belum tahu tentang apa yang Allah beritakan kepada Mu'ad, kecuali setelah Mu'ad di akhir hayatnya ketika khawatir termasuk menyembunyikan ilmu, akhirnya Mu'ad pun memberitakan kepada sahabat yang lainnya, yang asalnya para sahabat yang lain belum mengetahuinya. Menunjukkan di sini sebagai dalil bolehnya mengkhususkan ilmu kepada sebagian tanpa sebagian yang lainnya. 6. Karena kadang-kadang tingkatan tahapan ilmu itu berbeda-beda. 6. Ada yang masih baru, ada yang sudah agak lama, ada yang sudah lama betul. 6. Sehingga mungkin yang sudah lama tadi, 6, mungkin pemberitaan ilmu tadi lebih jauh dibandingkan yang masih baru. Kalau yang masih baru segera diberitahukan tentang yang jauh, nanti kemudian akhirnya muncul sikap kebingungan, sikap tidak paham, sikap kemudian jadi menurun semangatnya dan sebagainya. Sehingga nanti pada saatnya akan sampai untuk mengetahuinya. Maka demikian pula tentang apa yang diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, antum perhatikan penjelasannya, maka kita boleh mengkhususkan penyampaian ilmu kepada sebagian tanpa sebagian yang lainnya, yang karena sekiranya yang lain itu diberitahu maka akan terkena fitnah. Sebagaimana kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, innaka lan tuhaddita qauman bihaditsin la tablughuhu uqulahum illa kana li ba'dihim fitnah. Hadits ini adalah hadits yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kata Ibnu Mas'ud, sekali-kali engkau tidak sampaikan hadits kepada segolongan orang yang akal mereka belum sampai, melainkan hal itu akan menimbulkan fitnah kepada sebagian di antara mereka. Maka sampaikan sesuai dengan kemampuan, kefahaman akal mereka. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dibawakan lagi oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah dalil berikutnya yang juga sahih sebagaimana disebutkan pada footnote di bawah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, hadithun nas bima ya'rifun. Hadithu an-nas, yakni sampaikanlah hadith kepada manusia, kepada orang, bima ya'rifun, menurut kadar pengetahuan mereka. 6. Lihat siapa audiensnya, siapa yang yang hadir, siapa yang belajar. Nah, maka ketika belum saatnya kemudian sudah tergesa-gesa, maka akan tidak paham yang hadir tadi. Sebagian paham, sebagian tidak. Yang sebagian karena sudah lama, yang sebagian masih baru, tidak nututi. Apa maksudnya yang dijelaskan oleh ustaz tadi? Tidak paham. Maka bertahap. Nah, sehingga kalau tidak paham sebagian, maka akan jadi fitnah. Fayuhaddath kullu ahadin hasba mikdat muqaddaratih wa fahmih wa aqlih. Maka sampaikan kepada setiap orang menurut kedudukan dan kadar pemahaman akal mereka. Demikian pula dari sisi penyampaian. Penyampaian waktu ta'lim berbeda ketika penyampaian waktu berbicara. Dua orang, tiga orang secara santai. Nah, tidak harus formal seperti ini. Atau antum punya ilmu, mau antum sampaikan kepada awam, pada tetangga antum, kepada ketika antum pulang ke daerah antum, dapat ilmu tauhid, dapat ilmu hadith, dapat ini, sampaikan dengan bahasa antum. Bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa apa saja, sampaikan. Nah, dengan yang kira-kira mereka paham, dengan bahasa sehari-hari. Jangan kayak bicara seperti ini, baca firman. Ya, antum harus tahu. Begini, begini. Nah, bingung nanti orang. Nah, maka lihat konteks kepada siapa kita bicara. Supaya dia memahami sesuai dengan kadar akalnya. Dia masih baru tahu tentang Islam. Sampaikan yang dasar-dasar dulu. Atau kalau dia sudah mulai paham, cuma ada sisi celah kurangnya ini, maka sampaikan dari sisi ini. Maka yang nyampaikan tadi juga harus akal. Aqil. Yakni berakal, paham siapa yang diajak bicara. Tidak bisa disamaratakan. Hadithun nas bima ya'rifun. Ajaklah bicara manusia itu sesuai dengan apa yang mereka bisa ketahui, yang bisa mereka pahami. Nah, insyaAllah kita faham dengan masalah ke-20 ini. Berikutnya, al-hadiyatu wal-ishrun, melangkah pada masalah atau kesimpulan ke-21. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bab di atas, adanya tawadhu'uhu sallallahu alaihi wasallam. Adanya bukti ketawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lirukubil himar, dengan bukti beliau mengendarai al-himar, mengendarai keledai, ma'al irdaf alaihi, nah, dengan membonceng yang lain. Yang dalam kisah itu beliau membonceng siapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mana dari sisi mana kita bisa ambil ketawadhuannya? Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi jahan. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam orang manusia yang paling mulia derajatnya. Manusia yang termulia. Wa ma'a dzalik huwa asyaddun nas tawadhu'an. Meskipun begitu, meskipun demikian, beliau adalah orang yang paling tawadhu. Asyaddun nas tawadhu'an, paling tawadhu. Di mana kita saksikan haitsu raqibal himar wa ardafa 'alai. Di mana beliau kendarai himar, keledai, dan beliau bonceng yang lain. Hadza ghayatut tawadhu. Ini puncak dari ketawadhuan. Di mana dibuktikan inna 'adatal kubara adamul irdaf. Di mana kebiasaan pemimpin besar itu gengsi untuk membonceng. Ya, kebiasaan pemimpin gengsi untuk membonceng rakyat, apalagi rakyat jelata misalkan. Nah, biasanya walaupun tidak secara mutlak, tidak seluruhnya. Nah, ada rasa-rasa seperti itu. Waraqibah sallallahu alaihi wasallam al-himar, sisi lain beliau mengendarai keledai. Seandainya beliau mau bisa mengendarai yang lebih berharga, lebih bagus dari himar, kuda atau apa yang gagah. Nah, sebagaimana biasanya pemimpin merasa turun nilai dirinya ketika dia mengendarai kendaraan yang biasa seperti layaknya sebagian dari masyarakat. Nah, dia pilih yang terbagus, termahal, dan sebagainya. Nah, kecuali kalau dengan maksud-maksud tertentu. Nah, dengan maksud merakyat. Nah, atau untuk memancing atau menarik simpatisan. Maka itu niat-niat dari dunia. Beda kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengendarai menunggangi keledai, seandainya beliau mau niscaya beliau akan lakukan yang lebih dari itu. 6. Maka dengan yang seperti itu adalah tidak mengurangi ketinggian derajat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sikap tawadhu karena Allah Azza wa Jalla bukan semakin merendahkan dia, tetapi semakin mengangkat atau meninggikan derajatnya di sisi Allah. Nah, seperti kisahnya kata orang, padi itu kalau sudah semakin apa, itu semakin menunduk katanya. Nah, orang semakin banyak ilmu semakin tawadhu. Nah, demikian seharusnya sikap setiap diri kaum muslimin. Nah, tinggal tiga lagi manfaat yang bisa kita ambil. Al-thaniyatu wal-isrun, ke-22, jawazul irdaf ala dabbah. Sebagai dalil pula bolehnya berboncengan di atas punggung hewan. 6. Dijelaskan oleh Syekh, wadhalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ardafa Mu'ad, beliau bonceng Mu'ad. Lakin yushtarat lil irdaf alla yashuqqa 'ala dabbah. Dan tetapi disyaratkan bahwa berboncengan selama tidak memberatkan hewan yang ditunggangi. Ya, sudah tahu hewannya tidak kuat masih kemudian ditunggangi, maka itu tidak tahu diri. Maka selama wajarannya bahwa hewan tadi mampu untuk ditunggangi, maka tidak masalah. Nah, fa in syaqqa lam yajuz dalik, jika dia merasa kepayahan, merasa keberatan hewan tadi, maka tidak diperbolehkan. Ats-tsalitsa wal 'isrun, ke-23. Idhamu sya'ni hadhihi al-mas'alah, besarnya atau agungnya perkara atau masalah yang sedang kita bahas ini. Kata Syekh Ibnu Taimin rahimahullah, haitsu akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Mu'ad, di mana Rasul sallallahu alaihi beritakan kepada Mu'ad, wa ja'alaha min al-umuri allati yubshiru biha, dan dijadikan termasuk dari masalah yang menggembirakan untuk disampaikan. Nah, berita besar sampai terperanjak Mu'ad usul kepada Rasul, ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita gembira ini? Kesian kalau aku saja yang mengetahui. Para sahabat yang lainnya juga perlu tahu ya Rasulullah tentang masalah ini. Nah, maka pada awalnya beliau cegah sementara karena khawatir berpangku tangan dengan hadis tersebut. Naam. Sehingga dengan hadis tadi, hadis Mu'adz, dari situ pula menjadi inti dari pembahasan bab yang pertama. Haknya Allah kepada hamba dan haknya hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Yang terakhir, yang ke-24. Fadilah Mu'adz radhiyallahu anhu. Kita dapatkan manfaat pula adanya keutamaan Mu'adz. Mu'adz ibn Jabal memiliki fadilah, keutamaan. Dari sekian fadilah yang ada pada Mu'adz, beliau diberikan kekhususan ilmu. Nah, pada awalnya. Kekhususan apa bukan? Kekhususan. Beliau perhatian kepada Mu'adz. Sehingga disampaikanlah ilmu tadi. Sampai kemudian beliau mengawali untuk mengajukan pertanyaan tadi. Ya Mu'ad, atadri. Wahai Mu'ad, apakah kau tahu? Ma haqqullahi alal ibad wa haqqul ibadi alallah. Kalau tidak punya keutamaan ini, saya Rasul tidak kemudian serta-merta gampang untuk menawarkan seperti itu. Nah. Maka menunjukkan juga rahmatnya Rasul kepada umatnya dalam kaitan ini adalah kepada Mu'adz. Beliau tanpa ditanya oleh Mu'adz, beliau menawarkan suatu ilmu dalam bentuk pertanyaan. Kemudian kemuliaan atau kemuliaan yang berikutnya, ardafahu ma'ahu 'alal khibar, bahwa Mu'adz dibonceng oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Kemuliaan juga dibonceng oleh manusia termulia. Jangankan itu, kita dibonceng oleh presiden misalkan. Wah. Ceritanya tidak kunjung habis sampai mati mungkin. Dulu saya 10 tahun pernah digonceng oleh Bapak Presiden. Nah. Atau digonceng oleh siapa? Nah. Atau ketemu dengan Syekh bin Baz misalkan. Masya Allah. Nah. Ketemu dengan Syekh Rabi. Ketemu dengan Syekh Al-Albani. Nah. Maka itu kenikmatan. Nah. Maka ini dibonceng manusia termulia oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ diambil faedah oleh para ulama adanya fadilah Mu'adz radhiyallahu anhu. Sekaligus juga Mu'adz salah satu da'i yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Yang diberangkatkan adalah tentu pilihan. Nah, ditunjuk fulan sebelum berangkat dibriefing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'adz, kalau engkau sampai di tempat yang ditugaskan di Yaman nanti, nah, maka berhati-hatilah engkau. Nah, hendaknya engkau sampaikan pertama kali di sana adalah tauhid. Setelah mereka mau menerimanya, telah paham tauhid, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah wajibkan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Mereka sudah sholat rutin, disiplin, caranya benar, maka sampaikan Allah wajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Yang caranya zakat itu diambil dari harta orang-orang kaya mereka yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, kemudian untuk disalurkan, didistribusikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Wa iyyaka, hati-hati Mu'adz dengan harta yang berharga di kalangan mereka. Artinya jika engkau tugaskan amil zakat, jangan kau perintahkan kepada mereka menarik zakat yang nilai paling disukai, paling berharga milik orang kaya tadi. Tapi ambillah yang standar, yang sedang. Supaya tidak menimbulkan fitnah, ditarik zakat tapi dipilih yang terbagus. Hati-hati, jangan sampai menjadi ganjalan dan berat ketika mereka menjalankan syariah yang Allah wajibkan. Dari kisah tadi, bentuk kepercayaan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad diutusnya sebagai da'i tauhid ke negeri Yaman. Selesailah 24 dari masalah atau kesimpulan bab yang pertama. Dengan itu selesailah keseluruhan pembahasan bab pertama. Tentunya diharapkan agar kita paham dari sekian pertemuan apa maksud dari bab pertama. Penekanan untuk kita bisa mengerti bagaimana haknya Allah kepada hamba, yakni hamba diperintah untuk mentauhidkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala semata, dan kemudian haknya hamba kepada Allah ketika hamba telah mentauhidkan, merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak berhak untuk mengazab hamba tersebut dengan sebab hamba telah merealisasikan tauhid selama dalam kehidupan dunianya sampai wafatnya. Nah, insyaallah ta'ala pada pertemuan nanti kita akan memasuki bab yang kedua, dan antum muraja'ah bab pertama, dalil-dalil dan sekaligus masail yang telah disebutkan agar menguatkan kefahaman pada diri kita bersama. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.